Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur semata-mata milik Allah Azza wa Jalla. Dialah satu-satunya zat yang patut dan pantas untuk disanjung oleh seluruh makhluk ini, karena tidak ada sekecil apapun yang terkait dengan hidup mereka kecuali Allah Azza wa Jalla yang memenuhinya, Allah Azza wa Jalla yang melengkapinya, Allah Azza wa Jalla yang menutupinya, sehingga manusia atau hamba Allah Azza wa Jalla hidup di atas nikmat Allah secara berkesinambungan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meminta dari masing-masing hambanya untuk memberikan setimpal dan seimbal dengan apa yang beliau telah berikan, yang Allah telah berikan. Kalau itu yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla, kita sebagai makhluk yang lemah, makhluk tidak punya apa-apa dan kemampuan, tidak akan bisa mewujudkan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah. Tetapi Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha kaya, tidak butuh itu semua. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha penyayang dan pengasih, tidak membebankan kepada hambanya kecuali apa yang mereka mampu. Allah Azza wa Jalla membukakan pintu kesyukuran pada diri hambanya, yaitu sangat ringan dan sangat gampang serta sangat mudah untuk dilakukan. Bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan pintu kesyukuran ini sebagai bentuk kesyukuran yang paling tertinggi dan paling teratas. Apa itu? Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di saat beliau bersemangat untuk bangun malam sampai membekas bangun malamnya beliau pada kaki beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah mencoba bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, lima sanakta hadha? Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengampuni dosa engkau yang telah lewat dan yang akan datang. Jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam singkat tetapi padat. Dua jawaban beliau. Pertama, afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah saya ini memang menjadi abdan, seorang hamba yang patuh, yang taat, syakuran, banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah? Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberitahukan kepada kita bahwa ternyata kita dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla jalan, jembatan, wasilah, perantara menuju kesyukuran itu sesuatu yang sangat ringan bisa dilakukan oleh setiap makhluk. Bisa dilakukan oleh siapapun juga, laki-laki, wanita, orang tua, anak-anak, orang kaya, orang miskin, orang kuat, orang lemah, mampu mewujudkan terbaik dan teratas serta tertinggi di dalam berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin dan muslimat, kita mendapatkan jawaban ternyata ibadah itu, ketaatan dan kebaikan itu adalah puncak kesyukuran hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, semoga pada pagi hari ini melalui rentetan ketaatan di dalam hidup, kebajikan yang sedang kita buka dan lakukan, duduk di majlis ilmu, majlis ibadah, majlis saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, sebagai rentetan kesyukuran kita pula kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menerimanya sebagai catatan amal soleh. Allahumma amin, Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkan karena beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa yang membaca satu salawat buatku, mana dia salawat itu sallallahu alaihi wasallam salawat, atau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salawat. Kata beliau, barang siapa yang bersolawat atasku satu kali, maka Allah Azza wa Jalla akan mendoakannya atau bersalawat 10 kali. Allahu Akbar. Di hadapan para sahabatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat Nabi terheran. Lalu kemudian mereka bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ala man ammanta ya Rasulullah? Engkau mengucapkan amin ini ya Rasulullah atas siapa?" Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan jawaban, "Atani Jibril. Telah datang kepadaku Jibril." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu Jibril mengatakan, "Raghima anfu mri'in," celaka seseorang. Allahu Akbar. Celaka seseorang. Kata Jibril alaihi salatu wassalam, di antaranya, "Dzukira ismuka indahu," namamu disebut di sisinya. Dia dengar nama engkau, falam yusalli alaih, namun dia tidak bersalawat buat engkau. Kata Jibril alaihi salatu wassalam, celaka, celaka, namamu disebutkan di sisinya, dia mendengar nama engkau disebut, namun dia tidak bersalawat buat engkau, celaka. Katakan amin. Fakultu amin. Jibril memerintahkan kepada Rasul alaih salatu wassalam untuk mengatakan amin, mendoakan kecelakaan buat orang yang pelit dan bakhir untuk bersalawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi amalan bersalawat itu di saat kita mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, dipanggil barakallahu fikum, atau di saat kita ingin membuka pintu kebaikan melalui solawat, itu adalah anjuran dan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, sebuah kenikmatan dan sangat menyenangkan hati bertemu dengan saudara saya kaum muslimin dan muslimat di desa Sukarjo, Sukarjo, di sebuah majlis yang sangat terhormat, di sebuah majlis yang sangat dirindukan keberadaannya oleh kaum mukminin, karena pertemuan orang-orang beriman dengan saudaranya menjadikan dia kuat barakallahu fikum. Apalagi kalau pertemuan dan perjumpaan itu didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadi sebuah nilai yang sangat tinggi dalam amal saleh. Pertemuan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga pada pagi hari ini saya duduk bersama saudara saya kaum muslimin dan muslimat terdorong karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, mari kita mencoba melangkah sesaat ke depan sebelum kita belajar ke belakang perjalanan orang-orang yang telah mampu meraih kebahagiaan hidup, untuk kita bisa menjadikan teladan. Namun kita mencoba ke depan kita berbicara sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagai orang yang masih diberikan kesempatan dan peluang hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama tentunya bahwa dunia yang kita tempati ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla memang untuk manusia. Segala apa yang ada dan terkandung di dalamnya dari nikmat-nikmat dan nikmat ternyata memang diperuntukkan buat manusia. Sungguh betapa terhormatnya manusia ini. Sungguh betapa mulianya manusia ini. Disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla segala apa yang mereka butuhkan. Binatang-binatang, ada yang halal dan ada yang haram. Yang halal Allah Azza wa Jalla persiapkan untuk mereka bisa menikmati. Terkadang yang haram Allah Azza wa Jalla bukakan pintu untuk mereka bisa beramal soleh. Kalau dia membunuh karena memang melaksanakan firman atau perintah dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa alladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan di muka bumi ini semuanya untuk kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan demikian. Ma'asyiral muslimin, berarti kita sebagai manusia diberikan percayaan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengatur alam ini. Diberikan kepercayaan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan perbaikan di alam ini. Sehingga pesan-pesan Allah Azza wa Jalla, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan pengerusakan di muka bumi ini setelah dunia ini diperbaiki, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Maka pesan-pesan Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki dunia ini dan untuk kemudian memperbaiki kehidupan di dalam atau di atas dunia ini tercantum di dalam Al-Quran dan tercantum pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, salah satu anugerah Allah terbesar bagi manusia ini dengannya bisa mengatur, bisa mengelola, bisa memperbaiki, bisa meluruskan kehidupan dunia ini, Allah titipkan buat manusia, yaitu akal. Allah Azza wa Jalla menitipkan kepada manusia ini sebuah anugerah akal untuk membedakan mereka dari makhluk-makhluk yang lain. Manusia mampu berpikir dengan akal. Manusia mampu mencerna dengan akal. Manusia mampu berbuat apapun setelah dia berpikir dengan akalnya. Namun Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa ternyata sekalipun itu adalah anugerah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, ternyata manusia ini butuh bimbingan. Butuh ada aturan di dalam hidup. Butuh ada orang yang akan membimbing mereka agar akalnya itu berada dalam kelurusan. Tidak menjadi bengkok, tidak menjadi rusak, tidak menginginkan yang jelek-jelek, tidak berpikir yang buruk-buruk, tidak berpikir untuk melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Oleh karena itu Allah mengutus para pembimbing-pembimbing mereka, yaitu para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla ke tengah-tengah hambanya ini manusia. Allah Azza wa Jalla mengutus mereka, memberikan bimbingan dan arahan sebagaimana dari Allah Azza wa Jalla mereka dapatkan, dari Allah Azza wa Jalla mereka peroleh. Mereka berikan bimbingan kepada umat ini. Ternyata tidak hanya Allah menurunkan bimbingan pembimbing-pembimbing di tengah umat ini, tetapi Allah Azza wa Jalla juga menurunkan aturan-aturan hidup. Maka dengan akal inilah manusia bisa belajar aturan-aturan hidup tersebut. Manusia ini bisa tahu bahwa utusan-utusan Allah Azza wa Jalla menginginkan yang terbaik dalam kehidupan dunia, menginginkan kemuliaan di kehidupan dunia, menginginkan yang terbagus, menginginkan kemenangan, menginginkan kejayaan. Inilah dia utusan-utusan Allah Azza wa Jalla. Dengan sabar mereka membimbing manusia, dengan sabar mereka menawarkan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Ternyata manusia yang sudah dihormati oleh Allah menjadi pemimpin di muka bumi ini, yang akan mengelola dan mengatur bumi ini, ternyata tanggapan mereka terhadap utusan-utusan itu berbeda-beda. Ada orang yang mau menerima bimbingan para utusan-utusan Allah itu. Dia bisa mencerna, bisa memahami, tahu kemana arah dan tujuan bimbingan ini. Dia terima, dia pelajari, dia renungi, dia kaji. Karena Allah yang mengutus mereka. Terima dengan lapang dada. Inilah dia golongan manusia yang paling beruntung di dalam hidupnya. Dia menerima dengan lapang dada, mencerna dengan akal dan pikirannya. Kalau ternyata, kalau berdasarkan pikiran, tidak akan mampu untuk bisa meraih 100% kebahagiaan untuk dunia saja, bagaimana lagi untuk alam gaib, alam barzah, kubur, apalagi di kehidupan akhirat nanti. Di dunia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang buntu akal ini untuk bisa mencapainya, bisa meraihnya, bisa mendapatkannya, bisa memperoleh dan seterusnya. Bagaimana lagi kalau kebahagiaan untuk alam barzah dan alam akhirat? Maka orang yang telah membuka dirinya untuk menyambut ajakan utusan-utusan Allah Azza wa Jalla tersebut, inilah yang paling berbahagia, inilah yang paling beruntung, inilah yang paling terdepan dan terbaik di dalam hidup. Coba kita dengarkan sebuah ayat yang menjelaskan. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Kata Allah Azza wa Jalla, demi waktu, demi masa, sesungguhnya semua lapisan manusia itu dalam kerugian. Sungguh amat sangat merugi mereka, tanpa terkecuali. Ini hukuman secara menyeluruh, bahwa ternyata kondisi manusia ini dia. Lalu Allah keluarkan dari keumuman ini orang-orang khusus dari kalangan manusia. Siapa mereka? Orang kaya kah? Orang yang punya jabatan kah? Orang yang mungkin terkuat kah pimpinan? Oh, mari kita dengarkan. ternyata kebahagiaan ini akan bisa dicapai, diperoleh oleh siapapun juga. Illa alladzina amanu. Pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dialah yang akan keluar dari kerugian hidup. Yang kedua, orang yang beramal saleh. Yang ketiga, orang yang watawasau bil haq. Orang yang ketika dia tahu kalau bimbingan dari para nabi dan rasul ini adalah benar, dia ambil, dia pegang, dia mencoba membagikan bimbingan ini kepada orang lain, dia bagi. Dan yang keempat, orang yang bersabar di dalam hidup. Karena tidak ada istilahnya perjalanan orang yang beriman ini tidak ada ujian, itu tidak ada. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hidup dunia ini adalah tempat ujian, tempat cobaan. Kapan menang? Nanti. Kapan kita menjadi pemenang? Kalau sudah di akhir hayat kita, di situ ada husnul khatimah atau su'ul khatimah. Menutup kehidupan dengan baik atau menutup kehidupan dengan jelek, di situ dia kemenangan. Ternyata perjalanan hidup dunia orang-orang yang beriman ini tidak pernah akan lepas dari ujian dan cobaan. Kedua, demikian juga orang yang mencoba mengukir amal soleh di dalam hidupnya tidak pernah akan lepas dari ujian dan cobaan. Begitu juga orang yang sudah mengerti bimbingan utusan-utusan Allah Azza wa Jalla, dia ambil, dia amalkan, dia mencoba membaginya di masyarakat, dia mencoba membaginya kepada sanak familinya, bapaknya, ibunya, kemudian tetangga-tetangganya, ini juga akan mendapatkan ujian dan cobaan. Maka penutup dari kebahagiaan adalah bersabar. Sabar, kata Allah Azza wa Jalla. Titipan Allah di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita kembali bahwa ternyata di barisan manusia yang dihormati oleh Allah Azza wa Jalla dengan akal pikiran itu, ada yang mau menerima 100% bimbingan, arahan, pengajaran utusan-utusan Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu bahwa utusan-utusan ini membawa aturan di dalam hidup, membawa kemuliaan di dalam hidup. Dia berusaha mengeluarkan segala kemampuan yang dia miliki untuk patuh dan mematuhi apa yang telah dibimbingkan oleh para nabi dan rasul tersebut. Coba kita lihat dari kacamata duniawi. Yang kita sekarang sering barakallahu fikum, kalau kita di sebuah instansi pemerintah di desa atau di kecamatan atau mungkin di tingkat kabupaten atau provinsi, kita sebagai pejabat negara atau pejabat barakallahu fikum di instansi tertentu, ketika datang utusan dari pusat, membawa pesan-pesan dari pusat, membawa aturan-aturan dari pusat, kita segera mengkaji, memahaminya, lalu kemudian takut rasanya kalau sekiranya melanggar aturan ini, apa konsekuensinya? Anda akan dimutasi misalkan, engkau akan dicopot dari jabatannya, dan yang semisalnya. Dunia kecil saja, dalam urusan dunia kita berupaya untuk mentaati utusan pusat tersebut karena dia membawa aturan-aturan, kita memberikan penghormatan, kita memberikan pemuliaan setinggi-tingginya, padahal itu hanya secuil urusan duniawi yang diurus. Sementara maaf-maaf, utusan Allah Azza wa Jalla, para nabi dan para rasul, yang kita ini umat terakhir, diutus kepada kita utusan yang paling mulia, seluruh para nabi dan rasul. Diutus ke tengah kita adalah manusia yang paling terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat terakhir, tetapi umat yang paling mulia dari umat-umat sebelumnya. Betapa terhormatnya umat ini. Kapan umatnya beliau akan menjadi orang yang paling terhormat, paling mulia? Kalau dia benar-benar membuka dirinya, membuka dadanya, membuka pikirannya untuk menerima utusan Allah Azza wa Jalla ini. Dihormati karena yang mengutusnya adalah Allah Azza wa Jalla, pemilik dunia, pemilik kehidupan akhirat, yang memiliki kehidupan di dunia ini, memiliki saya, memiliki harta benda saya. Itulah yang mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita tidak boleh ada kata-kata, wah sebentar, waduh, tidak cocok dengan akal saya. Loh, kalau saja dalam utusan di dunia, pejabat lebih tinggi dari kita mengutus utusan, berikan, tidak pernah terlontar, tidak cocok dengan kemauan saya. Oh, ini tidak cocok dengan adat istiadat yang ada di sini. Di sini, kalau cocok tanam, begini. Kalau begini, begini. Oh, mesti akan menerima, akan terus berupaya untuk mengaplikasikannya, mewujudkan aturan itu. Ini orang beruntung di dalam dunia yang sangat-sangat kecil dan sedikit. Namun ternyata, terkait dengan utusan Allah Azza wa Jalla, para nabi dan rasul membawa amanat, terkadang sering muncul, oh, cobalah saya pikir dulu, sesuai enggak dengan adat istiadat yang berlaku di sini. Loh, ini yang mengutus Allah Azza wa Jalla, yang diutus adalah orang yang terbaik dari manusia ini. Tidak ada utusan ini punya kepentingan dari diri kita, kecuali dia ingin keselamatan kita di dunia dan di akhir. Tidak akan menginginkan harta benda kita, tidak menginginkan jabatan kita, tidak akan mencopot itu semua. Dia cuma membawa keselamatan dari Allah Azza wa Jalla untuk dibagi-bagikan, untuk ditebar. Ternyata kita dari umatnya, maaf-maaf, ya, kita ini sedang, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, terkadang dikuasai oleh hawa nafsunya. Kita mencoba berpikir, nanya dulu, ini sudah dibawa aturannya kepada kita, coba lihat apa katanya guru kita, cocok enggak? Kita bawa lagi, sesuai enggak dengan adat istiadat yang berlaku? Ya Allah, kalau maaf-maaf bahasanya kita, ya kampungan artinya pasaran, ini kok enggak beradab ya? Atau bahasa kasarnya, wis ini kurang ajar ini. Allah yang mengutus kepada kita, yang diutus adalah terbaik manusia, menawarkan sesuatu yang terbaik. Ternyata kebanyakan manusia ini tidak mau patuh dan tidak mau taat. Namun kita berharap, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, dimasukkan dalam orang yang punya kesiapan, punya kemauan, punya keinginan untuk dibimbing, untuk diarahkan oleh utusan-utusan Allah Azza wa Jalla tersebut. Allahumma amin, Allahumma amin. Ini adalah sebuah gambaran. Setelah itu, para nabi dan rasul ini membawa titel-titel kehidupan yang sangat-sangat mulia dan tinggi. Menawarkan titel-titel kehidupan yang sangat terhormat. Jikalau engkau atau setiap kita ini mampu kemudian mengambil titel itu, menyambut tawaran titel itu, kita akan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat dengan titel yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun sebelumnya kita berangkat ke arah demikian, barakallahu fikum, kita melihat di antara umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, barisan manusia ini ada acuh tak acuh mau menyambut ajakan dan seruan utusan Allah Azza wa Jalla. Acuh bawaan, tidak peduli. Wis terserah. Mau masuk surga, wis terserah. Mau masuk neraka juga, tidak peduli. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pokoknya tidak ada di gambaran dalam hidupnya, kecuali selesai melampiaskan hawa nafsunya, inilah ujung dari kebahagiaan dia. Selesai. Orang mau ibadah, mau tidak, terserah. Yang keberikutnya, tentunya yang paling jahat dan yang paling jelek, yaitu tampil menghadang, berupaya untuk menggagalkan usaha-usaha utusan tersebut. Kalau datang utusan dari atas, dibegal di tengah jalan, ya, imma dia berupaya untuk dicelakakan atau mungkin dibunuh, maka tentu akan aparatur pembela negara ini akan berusaha mencari siapa dalangnya. Tapi di saat utusan Allah Azza wa Jalla dihadang, diinginkan nyawanya, diinginkan amanat yang dibawa itu padam, tidak boleh ada menyentuh kehidupan manusia, ini tingkatan manusia yang paling jahat dan yang paling buruk. Yang berupaya untuk menjegal, berupaya untuk menghadang, berupaya sampai kemudian ingin membunuh utusan Allah Azza wa Jalla, perilaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita termasuk dalam barisan orang-orang yang mau dibimbing oleh utusan tersebut dan mau menerima arahan-arahan dari bimbingan-bimbingan utusan tersebut. Ini yang menyenangkan hati kita. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak akan bisa melakukan hal itu. Maka oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang tidak mau terbimbing dengan utusan itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins, lahum kulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami baluhum adhan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, sungguh kami telah memasukkan ke dalam jahannam kebanyakan dari golongan jin dan golongan manusia. Kenapa? Kenapa? Padahal jahannam itu adalah hukuman. Jahannam itu adalah neraka. tetapi kok penghuninya kebanyakan dari manusia dan jin yang dititipkan akal menjadi orang yang terhormat, dimuliakan kehidupannya di muka bumi ini. Kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan mereka memiliki akal tetapi tidak dipergunakan akalnya untuk berpikir? Kedua, mereka punya mata tetapi matanya tidak dimanfaatkan untuk menguatkan ilmunya dengan melihat peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian sebagai tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Dia tidak mampu untuk menggunakan pandangan dan matanya. Yang ketiga, pendengaran yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat Allah masuk keluar, peringatan Allah Azza wa Jalla menyentuh benang telinganya, mantul. Tidak dipakai untuk mendengar teguran peringatan Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah menyebutkan orang yang seperti ini dari barisan manusia bagaikan binatang ternak dan lebih jelek dari binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata ada ayat yang menjelaskannya. Kalau manusia yang telah dihormati dengan oleh Allah dengan akal, ternyata bisa bersifat seperti binatang ternak. Padahal akal membedakan manusia itu dengan binatang ternak. Ternyata akan bisa ada kemiripan. Ternyata akan bisa menjadi sama. Maaf, kata Allah Azza wa Jalla, bisa menjadi lebih jelek dan lebih jahat dari binatang ternak, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Belum pernah kita menemukan yaitu binatang yang paling buas di tengah hutan, taruhlah singa, menerkam, menghabisi anaknya, manusia, manusia, ada atau tidak? Ada seorang bapak, seorang ibu tega membabat, menghabisi nyawa anaknya. Demikian sebaliknya, tidak pernah terjadi dalam binatang yang paling ganas di tengah hutan, tetapi terjadi pada manusia yang Allah titipkan pada mereka akal. Betapa hancur. Kenapa semuanya ini terjadi? Jawabannya singkat. Karena manusia ini tidak mau menerima utusan Allah Azza wa Jalla yang membimbing mereka, yang mengarahkan mereka, yang kemudian memandu mereka menuju kebaikan, menuju kemuliaan, menuju keagungan hidup. Inilah asas dan dasar manusia dengan akal bisa menjadi binatang dan lebih jahat dan lebih buruk dari binatang ternak. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, barakallahu fikum, inhum illa kal an'ami, tiadalah amin, tiadalah mereka itu kecuali bagikan binatang ternak. Dalam ayat yang lain, yakuluna yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Mereka makan, mereka bernikmat-nikmat di dunia, mereka makan sebagaimana binatang-binatang ternak makan, lalu tempat kembali mereka adalah di dalam neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan muslimat, maka mari kita membuka diri kita. Allahu Azza wa Jalla telah mengutus ke tengah kita ini utusan yang terbaik, manusia yang terbaik, utusan yang terpaling mulia. Maka tentu termasuk sebuah kehormatan. Satu, termasuk sebuah kemuliaan, termasuk sebuah keberuntungan, termasuk sebuah kejayaan jikalau seseorang menyambut dengan lapang dada utusan Allah Azza wa Jalla, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Sekarang kita sudah alhamdulillah dengan taufik dari Allah dalam barisan orang-orang yang menyambut utusan. Apa sih yang mereka bawa? Ternyata yang mereka bawa adalah sebuah bimbingan dan arahan untuk meraih titel-titel kemuliaan di kehidupan dunia ini. Sampai kemudian titel ini yang kita akan bawa untuk menjadi orang yang selamat di kehidupan alam barzah sampai kepada alam akhirat kelak. Titel-titel apa? Kalau di dunia kita mendengar ada titel Dr. Andus, ada insinyur, ada ini SH, di akhirnya LC, MA, profesor, dan yang semisalnya. Di dunia, seseorang meliriknya dengan lirikan yang luar biasa. Dia siap berkorban. Dia siap untuk menghabiskan apa yang dia miliki. Yang penting dia dapat titel di dunia. Pekerjaannya tetap kaitannya dengan takdir. Dia mau gelar profesor, mau gelar doktor. Anda itu sudah ada catatan. Dunia yang Anda peroleh itu sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Mau bergelar apa saja, tidak akan keluar dari catatan hidup. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita berpikir, oh dia sudah sampai doktor, dia akan lebih mulia. Belum tentu. Karena kehidupan ini diatur oleh yang maha kuasa dengan keadilan, dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya, meletakkan dunia kepada hambanya. Kalau hambanya yang disayangnya, dia berikan apa yang dia butuhkan. Kemudian selebihnya Allah bukakan baginya untuk beramal saleh dan beramal kebajikan. Inilah dia di saat Allah menginginkan yang terbaik. Sekarang banyak orang mengejar titel-titel kehidupan sampai ditanamkan pada diri anak itu jiwa-jiwa minder dalam hidup. Seolah-olah kalau Anda tidak bertitel, bagaimana makannya? Anda tidak punya gelar ini, bagaimana hidupnya? Di mana Anda kerja? Di mana? Wah, berbagai macam. Sehingga anak ini minder hidupnya. Satu, anak ini baru terkerdil jiwanya. Seolah-olah dia bisa hidup dengan titel dunia itu. Ya Allah. Coba kita kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap manusia ini dibentuk penciptaannya di dalam perut ibunya selama dia menjadi darah setetes air mani selama berapa hari? Berapa hari? 40 hari. Proses. Lalu kemudian menjadi darah selama? 40 hari juga. Rasulullah menyebutkan proses yang keberikutnya menjadi daging selama 40 hari. Genap 120 hari Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dari ruh yang sudah dipersiapkan oleh Allah kepada janin tersebut. Coba ibu-ibu kami, saudari-saudari kami, muslimin, muslimat, jikalau dia benar-benar perhatikan ketika mulai hamilnya, di hari yang 120 itu, dia akan nanti menemukan ada denyutan, ada ini, ditiupkan ruh oleh Allah Azza wa Jalla, oleh malaikat yang bertugas. Bersamaan dengan peniupan ruh itu, Allah tulis catatan hidup dari sang janin ini di kehidupan dunianya, dan catatan ini merupakan catatan yang ada di Lauhil Mahfud. Apanya yang ditulis? Rezekinya sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga bapak kita kalau marah kan sering terlontar kata-kata yang enggak pantas. Karena aku, kamu bisa makan, bisa ini. Maaf, ini salah bahasanya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, menuliskan rezekinya. Bikat birizkihi. Rezekinya sudah tercatat dan tertulis. Kapan rezeki itu habis? Berarti ajal menunggu untuk siap menjemput. Bikatbi ajalihi. Kedua ajalnya sudah ditulis. Di mana, kapan, waktu wafat meninggalnya. Yang ketiga, baik dan amalnya sudah ditulis. Hari ini dia begini, hari itu dia. Semuanya tidak ada yang luput dari catatan. Dan yang keempat adalah baik dan buruknya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ini semuanya adalah rahasia. Hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga seorang hamba tidak boleh berhujah. Oh, dapat rezeki ini kan karena ilmu saya. Maaf. Anda itu tidak punya apa-apa. Walaupun Anda punya gelar profesor, doktor, bisa mengembangkan, bisa. Maaf, itu semuanya adalah apa yang Allah telah titipkan kepada engkau. Manusia tidak punya apa-apa. Berjalan di atas aturan segenap saudaraku, kaum muslimin dan muslimat. Nah sekarang, terkadang kita sebagai kedua orang tua, sering menjadikan hidup anak kita ini pengecut. Maaf ya, ini bahasa timuran kalau mungkin dianggap kok keras sekali Ustaz Enda. Barakallahu fikum. Sering menanamkan pada anak-anak kita ini jiwa minder, kerdil hati, kerdil jiwa. Dengan sebentar-bentar kalau nanti kamu tidak punya titel, kamu tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa hidup, tidak bisa segala-galanya. Anak ini terus terikat hidupnya dengan itu, terikat hidupnya. Padahal sang anak ini, kedua orang tuanya sedang menjalankan hidup dalam yang sudah ditentukan oleh Allah. Takdirnya bapak tidak pernah akan tertukar dengan anak. Begitu juga suami tidak akan pernah tertukar dengan takdir istrinya. Semuanya punya catatan-catatan tersendiri. Kan sering menemukan seorang bapak ketika dia siapkan anaknya cerdas, pintar, ya, kemudian disekolahkan, di sana ada anaknya, ya biasa-biasa hidupnya, tidak diperhatikan pendidikan, tapi dari sisi duniawi, terkadang lebih maju yang tidak berpendidikan. Siapa yang mengaturnya, kalau bukan yang di atas telah menentukan semuanya itu, barakallahu fikum. Nah, ini kaitannya dengan titel dunia. Terkadang kita itu ditutup untuk melirik kepada titel-titel kehidupan akhirat. Karena sebentar nama insinyur ini, DRS ini, kemudian SA, semuanya. Semuanya itu adalah duniawi, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan kemajuan rezeki, keberuntungan hidup. Tidak ada kaitannya. Semuanya itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla menjadi orang yang terbaik di kehidupan dunia ini untuk dirinya, masa depan dirinya, dan masa depan putra-putrinya, barakallahu fikum. Jangan sampai kebablasan waktunya. Ada jawab. Masya Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Mari kita mencoba. Sekarang ini loh hakikat titel dunia. sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan kehidupan. Wong itu pemberian manusia kok. Apa kaitannya dengan kehidupan kita? Sementara sebelum kita keluar di dunia ini, sudah ada catatan semuanya, dan kita akan melakoninya dan menjalaninya, tidak pernah akan tersalah dan berubah dalam sepanjang hidup. Dan tidak pernah akan tertukar. Antara ini tertukar dengan Ali, wah ini orang-orang kaya, anaknya berarti dia keturunan orang-orang kaya. Oh enggak. Ini orang miskin. Oh belum tentu. Coba tanya para saudagar-saudagar itu. Tanya bapaknya siapa sih? Oh ini bapaknya dulu di kampung sana, terpencil, tukang cangkul. Tapi ya semuanya adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Yang tidak ada kaitannya dengan itu semua. Coba kita lihat orang-orang yang sudah punya titel. Banyak yang menganggur, maaf-maaf, di kampung kita. Banyak yang jadi tukang ojek. Sudah gelarnya, Masya Allah. Tapi tukang ojek. Ya terus, mau menentang. Itu adalah perjalanan hidup. Oleh karena itu, jangan sekali-kali ada orang yang beriman mengaitkan titel di dunia ini dengan status hidupnya di kehidupan dunia. Tidak ada. Semuanya ada dalam aturan takdir setiap orang. Loh, itu ketika dia bergelar ini, dia bagus hidup. Ya memang itu catatan dia. Memang itu sudah barat. Jangan sampai itu dijadikan momok, dijadikan patokan untuk kemudian menghabiskan segala-galanya untuk mengejar sesuatu yang belum tentu di dalam hidup. Sementara ketentuan kita sudah pasti dalam perjalanan hidup ini. Oleh karena itu, pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang akan mendapatkan lezatnya iman, keindahannya iman, manisnya iman, adalah orang yang benar-benar mengimani ketentuan-ketentuan tersebut. Coba contoh misalkan, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, masih kecil. Tapi dengarkan pendidikan Nabi alaihi salatu wassalam buat beliau. Kata beliau, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bishay'in lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allah laka. Ketahuilah, kata beliau, kalau manusia ini, umat ini bersatu padu, berkumpul semuanya ingin memberikan kepada engkau manfaat. Ini berikan gelar insinyur, ini berikan gelar doktor, ini berikan gelar profesor, ini berikan gelar kiai haji, ini berikan, wah, kumpul semuanya ingin memberikan manfaat buatnya. Semuanya diberikan sanjungan pujian. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, mereka tidak mampu memberikan manfaat sekecil apapun kecuali manfaat yang telah ditentukan dan dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla buatnya. Terus, berarti dari semenjak kecil kita harus mendidik anak kita untuk selalu terkait dan terikat dengan Allah Azza wa Jalla, dengan pemiliknya yaitu Allah Azza wa Jalla. Bagaimana jikalau dari semenjak kecil anak ini terkait dengan Zat yang Maha Kaya, pemilik segala-galanya, bukankah itu adalah kekayaan dalam pribadi anak itu? Jawabannya, kekayaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal ghina an kathratil 'aradhi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukan yang namanya kaya dalam pandangan wahyu, kaya harta benda. Tetapi yang namanya kaya itu adalah kaya jiwanya. Kalau seorang muslim, muslimah, mukmin dan mukminah terus terkait hidupnya dengan zat yang maha kaya, bukankah ini adalah kekayaan? Ketika dia mau melangkah, melangkah, tidak ada yang menghalangi dia. Tapi kalau orang kaya mau melangkah, fikir dulu, aduh, gimana ya? Ada keuntungan tak di belakangnya? Ada enggak hasilnya? Tertahan untuk beramal soleh. Kenapa? Karena melihat. Tapi ketika dia benar-benar maha kaya, dia kaya dengan maha kaya, yaitu Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang menahannya kecuali lampu merah dari zat yang maha kaya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dia menjadi orang merdeka. Dia menjadi orang yang terhormat. Dia menjadi orang yang paling kaya karena dia memiliki zat yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, bahwa kita sebagai kedua orang tua, jangan pernah kita menanamkan jiwa minder, kerdil hati, bahkan menjadi pengecut di dalam hidup ini. Kalau sampai maaf-maaf, anak kita tidak kemudian kesampaian apa yang dicita-citakan oleh kedua orang tua, apa yang terjadi? Ya, maaf-maaf mungkin anak kita tidak punya kemampuan untuk bisa meraihnya di tengah jalan. Apa yang terjadi? Anak jadi minder. Tidak punya, karena memang dididik oleh orang tuanya untuk terkait hidupnya. Kalau Anda kepingin kerja ini, Anda harus punya titel ini. Kalau Anda ini, terus ya, dijejelkan di dalam hidup anak ini, yang menyebabkan dia barakallahu fikum menjadi kerdil jiwanya. Jangan dilakukan, wahai saudaraku muslimin dan muslimat. Tapi dibesarkan jiwa-jiwa mereka ini dengan Allah Azza wa Jalla, memperbagus, memperbaiki hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Tanamkan pada diri anak kita kepatuhan untuk mengikuti bimbingan yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla ke dunia ini, dengan membawa aturan-aturan hidup kemudian, dididik dia untuk menjadi orang yang patuh, mengikuti, terus berada di dalam aturan dan bimbingan utusan-utusan Allah Azza wa Jalla tersebut. Maka di saat kedua orang tua mampu mewujudkan ini pada anaknya, dengarkan berita-berita gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dari Allah telah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah anak-anakmu, keluargamu dari api neraka. Kita sudah melaksanakan pesan yang maha kuasa di dalam hidup ini, berarti kita telah beribadah dengan yang tinggi. Kita akan menjadi orang yang terhormat. Kenapa? Karena yang dipanggil adalah orang yang beriman kepadanya. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Di antara ketiga perkara itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, waladin salihin yad'ulah, anak-anak soleh yang akan mendoakan dia. Apakah anak soleh ini mendoakan kedua orang tuanya dengan menengadahkan tangannya, atau dia mendoakan kedua orang tuanya melalui amal-amal soleh dan ketaatan yang dikerjakan? Orang tua tetap dapat imbalan barakallahu fikum. Tapi kapan? kapan orang tua ini kemudian menabung amal jariah pada anaknya? Pertama, tentunya di saat kedua orang tua ini memulai pada dirinya berdua untuk melakukan pembenahan, melakukan perbaikan sikap terhadap utusan Allah Azza wa Jalla itu. Ini yang harus diawali. Karena betapa banyak dan betapa sering kedua orang tua itu merusak anaknya sendiri dengan tanpa ia sadari. Bagaimana? Di saat kedua orang tua tidak mau patuh terhadap aturan dan utusan Allah Azza wa Jalla tersebut, acuh tak acuh, tidak mau peduli solatnya, ibadahnya, kebaikannya, ketaatannya, wis sebentar bangun, berangkat kerja, pulang tidur, ya, nongkrong di depan layar televisi, setelah itu ngantuk tidur, besoknya dunia, dunia, dunia, dunia. Ini adalah tentunya pengajaran pertama yang sangat jelek dan buruk dari kedua orang tua. Kalau kita ingin menabung kebaikan pada anak kita, maka kita sebagai kedua orang tua harus memulai dari diri kita sendiri. Kita yang mengawali, karena pengaruh kedua orang tua terhadap anak itu besar. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap anak itu terlahir dalam kondisi suci dan bersih. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi dan Nasara. Maksudnya, ayat ini, hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa kejelekan, kerusakan pada anak itu ada pengaruh kedua orang tua yang sangat besar. Rahimani wa rahimakumullah. Maka orang tua dituntut untuk memulai melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap dirinya sendiri. Kalau dia ingin anaknya itu berberkah, maka dia harus mengukir keberkahan pada dirinya. Barakallahu fikum. Apalagi pada kedua orang tua itu dititipkan oleh Allah, disimpankan oleh Allah sebuah senjata yang sangat mandi, yaitu doa yang makbul. Allah titipkan pada kedua orang tua doa yang makbul. Lah kalau kedua orang tuanya orientasinya dunia, dunia, dunia, akankah barakallahu fikum dia akan mendoakan kebaikan buat anaknya, keselamatan dunia dan akhirat? Dia tidak akan lakukan hal itu. Kalau orientasi kedua orang tua ini adalah mencetak anaknya berhasil di dunia dengan gelar dan titel-titel tinggi. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka oleh karena itu kita sebagai kedua orang tua harus berbenah, harus memperbaiki diri kita di saat kita menemukan atau setelah kita mengerti utusan-utusan Allah Azza wa Jalla tersebut. Sekarang kita akan ingin tahu mana sih titel-titel tadi, ya, yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita sebutkan di antaranya, dan terlalu banyak. Bukankah kita ini semuanya kepingin masuk surga? Semuanya akan menjawab, oh enggak. Ya, kami kepingin masuk ke dalam surganya Allah. Di sana nikmat. Wah, disebutkan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Beragam-ragam nikmat. Apalagi kalau membaca cerita tentang surga, wah, kepingin segera. Semuanya. Tapi untuk siapakah surga itu dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jal? Ternyata buat orang yang sudah bertitel-titel mulia. Bagaimana itu? Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah, menuju surganya Allah seluas langit dan bumi. Surga tempat kenikmatan dipersiapkan buat siapa? Ternyata mereka yang sudah membawa titel-titel menghadap Allah Azza wa Jalla, yaitu gelar al-muttaqin. Orang-orang yang punya titel ketakwaan yang tinggi kepada Allah, dia yang akan bisa memperoleh kenikmatan yang menjadi sasaran semua kehidupan orang-orang Islam dan mukminin, yaitu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini titel ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan demikian. Bahkan lebih dari itu, sekarang kita ingin tahu titel akhirat ini kaitannya dengan kancah kehidupan dunia. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan? Allah menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, membawa titel ketakwaan di dunia ini, maka Allah Azza wa Jalla berikan makhraja, jalan-jalan keluar dari problematika hidup. Allah telah menyebutkan hal itu. Ternyata titel yang terkait dengan akhirat, titel yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ada kaitannya dengan kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Sementara titel yang disandangkan oleh manusia, apa sih kaitannya? Tapi sekarang Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa titel yang terkait dengan kehidupan akhirat itu ternyata berfungsi vital di kehidupan dunia ini. Coba Allah mengatakan, walau annal ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman kepada Allah, kalau sekiranya penduduk negeri itu bertakwa kepada Allah, punya titel di kehidupan dari Allah Azza wa Jalla, apa kata Allah? La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan buat mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya kami akan bukakan buatnya perbendaharaan dari langit dan juga dari bumi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji kemuliaan di kehidupan dunia dari Allah Azza wa Jalla yang telah membukakan setiap hambanya titel-titel kemuliaan. Barakallahu fikum. Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan buat orang yang membawa titel kemuliaan ini di kehidupan dunia, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya itu gampang dan mudah. Subhanallah. Kan sering kita mendengar, kenapa kok gantung diri? Wis enggak bisa bayar utang. Ketika berutang, ya, dia lari ke dukun minta jimat supaya enggak dilihat oleh orang yang mau nagih hutang. Coba. Larinya ke dukun. Larinya ke sana. Subhanallah. Padahal ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Supaya orang yang datang ini terenyuh hatinya, enggak tega untuk menagih hutang. Cari ke dukun. Jampi-jampinya, jimat-jimatnya. Salah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semestinya dia harus mengembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Minta. Allah bisa dimintai terus-menerus. Dia akan semakin cinta dan sayang. Ini adalah salah satu gambaran. Di saat orang menjauh dari ketakwaan, malah beban hidup semakin bertumpuk-tumpuk. Kesulitan semakin barakallahu fikum bertumpuk-tumpuk di kehidupannya. Tapi jikalau dia berbaju dengan baju takwa, berhias dengan perhiasan takwa, bimbingan-bimbingan utusan ini dia jaga di dalam hidupnya, dia terima, dia bawa sebagai modal pengatur hidupnya, Allah akan berikan barokah, barokah dan barokah. Tapi kan manusia ini yang dilirik itu tumpukan, tumpukan, tumpukan, tumpukan, tidak pernah melirik kepada berkah. Barakallahu fikum. Mobilnya sekian jumlahnya, ininya, wah itu aja yang dihitung-dihitung. Orang yang meliriknya itu, sebagaimana terjadi. Sementara kebahagiaan itu dasarnya ada di dalam dada. Orang tenang dan tentram itu lebih berharga dari nikmat Allah, dalam nikmat Allah, dibandingkan tumpukan-tumpukan harta benda. Oh, ini saya ngutang di sana. Nagi, ini saya ambil di sana. Ya, catatan, bon. Itu setelah itu hitung-hitungan ternyata rugi. Capek kan, lelah kan. Sudah banting tulang peras keringat, sudah tidak tenang, tidak tentram, takut para penipu-penipu dia, takut orang yang mencuri, membekal, tidak punya ketenangan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Berarti dengan titel yang disiapkan oleh Allah yang kita berupaya untuk mengejarnya, itulah yang membahagiakan seseorang. Barakallahu fikum. Ini adalah salah satu contoh titel yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia berhasil meraihnya, berhasil mengambilnya dan memilikinya, bergembiralah engkau dengan titel ini. Barakallahu fikum. Termasuk titel yang lain adalah as-sabr, kesabaran. Sehingga dia masuk dalam barisan as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Barakallahu fikum. Oke. Keuntungan sabar ini di kehidupan akhirat, Allah Azza wa Jalla menyebutkan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyiapkan ganjaran dan nilai bagi orang yang sudah sampai ke derajat sabar, titel dari Allah Azza wa Jalla, dengan ganjaran dan nilai yang tidak terbatas. Bi ghairi hisabi. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu dan mengetahui batasan ganjaran bagi orang yang bersabar. Di kehidupan dunia, orang yang sabar ini orang yang paling tenang dan tentram. Kaif. Di saat dia berada di dalam pintu ketaatan, dia bisa menahan diri terus berada di pintu ketaatan ini. Karena dia tahu bahwa semua apa yang kita harapkan, nikmat kebahagiaan di dunia ini, tidak akan pernah didapatkan melalui pintu dosa dan kemaksiatan. Jangan menganggap para preman-preman, maaf-maaf, ya orang-orang yang gak sholat kaya raya, itu orang yang paling tenang hidupnya, paling berbahagia. Jangan. Orang-orang kafir yang bisa menguasai mungkin sekian persen negeri kita ini adalah orang yang paling bahagia. Oh, jangan. Jangan kita menyangka, menduga, lalu itu terus yang kita lirik. Gak pernah kita melirik, barakallahu fikum, orang yang lebih bertakwa dari kita, orang yang lebih baik dari kita. Gak pernah. Tapi yang kita lirik dan ingin senggol, dan ingin bermusabakah dengannya, artinya berlomba, ahlu dunia, itu saja yang kita lirik. Padahal mereka tersiksa hidupnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa, berbaju membawa dunia itu dengan baju ketakwaan, barakallahu fikum, sabirin, dia tenang, sabarkan dirinya di pintu ketaatan. Ketika berhadapan dengan dosa dan kemaksiatan, dia mampu mengerem dirinya sendiri, dia sabarkan segala-galanya. Kesempatan ada, kemampuan kesempatan terbuka, kemampuan ada, para pendukung-pendukungnya, teman-temannya, semuanya melancarkan dan melicinkan untuk dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Tapi dia tahu bahwa murka Allah itu lebih dahsyat. Cintanya mereka adalah kamuflase, tidak akan berarti dan bermakna di dalam hidup. Yang berarti dan abadi adalah cintanya Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tertahan, menang dia. Sabar, menahan diri dari dosa dan kemaksiatan, dia sudah menjadi pemenang. Pemenang dari musuh yang ada dalam dirinya, yaitu hawa nafsunya. Dan musuh yang dikobarkan oleh iblis dan bala tentaranya, itulah kemerdekaan di dalam itu. Itulah kemenangan, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Tapi kan kita jarang untuk kemudian melirik titel-titel yang disebutkan oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sebatas melirik titel dunia ini, dunia, dunia, dunia, maaf-maaf. Ketika ada orang yang menjaga titel akhiratnya, menjaga titel dunianya, maaf-maaf, terkadang kita cuekin, terkadang kita cela, terkadang kita musuhi, bahkan ya, kita tuding dan tuduh mereka berbagai macam tudingan dan tuduhan. Sungguh inilah realita kehidupan manusia ini. Namun kita harus punya sikap yang kokoh dan kuat. Apa artinya keredoan, kecintaan manusia ini jikalau Allah Azza wa Jalla yang memiliki manusia itu benci? Apa artinya? Dan juga apa artinya kebencian seluruh makhluk ini atau manusia ini jikalau pemilik manusia itu adalah cinta dan ridha? Berarti yang kita kejar adalah cintanya yang Maha Kuasa. Yang kita kejar adalah ridhonya pemilik hamba ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Kemudian di saat Allah Azza wa Jalla menguji dia, di saat Allah Azza wa Jalla menguji dia dengan sesuatu yang dia tidak sukai, anaknya sakit, istrinya kena barakallahu fikum kanker, ibunya atau mungkin dirinya, hartanya semakin berkurang, hal-hal yang tidak dia inginkan di kehidupan ini terjadi. Orang yang punya titel kesabaran, orang yang paling tenang di hadapan ujian. tenang dan tentram di saat kita melihat orang-orang yang tidak punya ini semua. Ya Allah, sebentar buka pintunya, orang ini ngeluh. Wah, keluhannya sampai meneteskan air mata. Padahal dia sedang melakukan kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Karena dia mengeluhkan Allah kepada manusia yang tidak punya apa-apa. Allah yang menentukan, Allah yang menurunkan, Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan padanya ujian dan cobaan musibah. Semestinya dia harus mengeluhkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah dikeluhkan kesana kemari, meminta belas kasihan orang, mengeluhkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau dia bersabar, barakallahu fikum, bersamaan sabar dia berupaya untuk melaksanakan apa yang mampu dia laksanakan, tidak kemudian memaksakan diri dan seterusnya. Dia menerima kalau ini adalah sebuah ketentuan yang tidak pernah akan tersalah. Itulah ketentuan yang harus dijalani. Bukankah dia akan paling berbahagia di hadapan ujian? Setelah itu dia jadikan ternyata ujian ini juga dari sederetan lapangan untuk menumpuk amal-amal soleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukankah seorang wanita pernah datang, atau Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada muridnya, maukah aku tunjukkan kepadamu seseorang dari penduduk surga? Nambah Ustaz ya, nambah lagi seperempat. Saya tutup, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, agar kita mengerti bahwa ternyata Allah telah menyiapkan titel-titel kehidupan yang penuh kemuliaan. Maaf, sangat sedikit orang yang memperhatikannya. Sangat sedikit orang yang mau mencari dan mengejarnya dengan semua bentuk pengorbanan di dalam hidup. Sebagaimana para nabi dan rasul, sebagaimana kaum mukminin dan mukminat di masa yang silam, mereka berkorban untuk meraih titel-titel kemuliaan yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Abdullah ibn Abbas mengatakan kepada muridnya, apa, maukah aku beritahukan kepadamu seseorang penduduk surga? Atha bin Abi Rabah mengatakan iya. Lalu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ini dia wanita yang berkulit hitam. Hadhil mar'atu sauda. Ini dia, kata beliau, seorang wanita yang berkulit hitam. Atatin nabiyya alaihi salatu wassalam. Dia mendatangi wanita ini Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakashafu. Ya Rasulullah, saya ini orang yang ditimpa penyakit ayan. Kalau bahasa Jawanya penyakit apa? Sama ayan. Saya ini ditimpa oleh penyakit ayan dan sering-sering terbuka auratnya. Ud'ullaha ayyashfiyani. Doakan saya kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyembuhkan. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung kemudian mendoakan sang wanita ini, Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam menawarkan sesuatu yang lebih baik buat dia. In sabarti falakil jannah. Kalau engkau bersabar, buatmu surga. Kalau tidak, saya akan mendoakan engkau. Bergejolaklah itu di hadapan sang wanita tersebut. Ternyata dia punya cita-cita yang mulia dan tinggi. Dia mengatakan, asbiru ya Rasulullah. Saya akan bersabar ya Rasulullah. Saya akan bersabar untuk kemudian mengidap derita penyakit ayam itu sendiri. Tetapi ternyata ini adalah modal, ini adalah harga surganya Allah Azza wa Jalla. Saya bersabar ya Rasulullah. Namun beliau meminta untuk didoakan agar ketika penyakit itu datang, tidak tersingkap auratnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Fabarakallahu fikum. Wanita membeli surga melalui sebuah musibah dan ujian serta cobaan dari Allah Azza wa Jalla di saat dia telah memegang titel kesabaran di dalam hidupnya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-khairu was-sa'adatu wal-kamalu was-salahu fi naw'ain. Kebaikan, kata beliau, kebahagiaan, kesempurnaan, kebagusan itu terlingkup pada dua perkara. Apa kedua perkara itu? Inilah yang telah dilakukan dan dilakoni oleh para nabi dan rasul, para pengikut mereka. Pertama, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, fil amalis salihi, dan amal salih. Maka oleh karena itu saya mengajak melalui kesempatan yang terhormat dan mulia ini, segenap saudaraku kaum muslimin yang saya muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita menjadi orang yang terbaik di dalam hidup buat diri kita sendiri, lalu kemudian buat istri dan anak kita. Mari kita berupaya meraih kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan, menjadi manusia yang punya kesempurnaan dari kemanusiawiannya. Dan ini gambarannya sangat-sangat luas, barakallahu fikum, kesempurnaan dari sisi kemanusiaan. Ketika engkau salah, engkau segera bertaubat, itu gambaran dari kesempurnaan. Ketika engkau salah, engkau kembali. Ketika engkau berdosa, engkau beristighfar kepada Allah. Itu adalah gambaran dari sebuah kesempurnaan. Ternyata itu semuanya harus diraih dengan ilmu agama dan juga amal-amal agama yang tentunya terbimbing dengan bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya barakallahu fikum. Semoga Allah azza wa jalla menganugerahkan kepada saya dan kepada segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan.